Kala ku pandang kerli bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh halunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Halunan